Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dimanapun berada, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama tentang pendidikan untuk anak-anak kita. Yang kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjurusan prematur. Nah, apakah dalam pendidikan ini perlu adanya penjurusan apa tidak? Sejauh mana pentingnya penjurusan itu? Baiklah, kita ulas dulu tentang masalah penjurusan. Baik. Ya. Kembali lagi kepada anak-anak kita adalah hakikatnya mereka adalah manusia. Maka tujuan pendidikan kita itu harus selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu memiliki tujuan, yaitu untuk beribadah kepadanya. Ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian di sisi lain, ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tugas atau amanah kepada manusia, yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ja'alakum khalaifa fil ard," dialah Allah yang telah menjadikan kalian itu khalifah-khalifah di muka bumi ini. Nah, apa sebenarnya tugas manusia sebagai khalifah ini? Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Dialah Allah yang telah menjadikan kamu dari tanah, dari bumi ini, dan Allah itu menjadikan kalian sebagai pemakmur, ya, pemakmur di bumi ini. Nah, sehingga kalau kita kembali kepada tujuan Allah menciptakan manusia, maka dalam kita mendidik anak-anak kita pun tujuannya harus selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Maka apabila kita dalam merumuskan tujuan pendidikan untuk anak-anak kita kok ternyata tidak selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia, maka apa yang kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita itu merupakan aktivitas-aktivitas yang tanpa makna. Baik. Ya, karena tidak selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Walaupun mungkin pagi-pagi hari berangkat, kemudian pulang sekolah sore, bahkan sehari, mungkin malam hari, tapi kalau yang dilakukan ternyata tidak selaras dengan dua tujuan tadi, maka yang dilakukan bisa jadi itu hal-hal yang mubazir dilakukan. Jadi tidak sesuai yang dibutuhkan. Nah, kali ini terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tujuan yang harus kita targetkan kepada semua anak kita tanpa kecuali, ya, sebab semua manusia itu memiliki kewajiban untuk tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama rata kepada anak-anak kita. Bisa kita seragamkan karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah ini kepada semua manusia. Namun terkait dengan khalifah di muka bumi ini, ternyata masing-masing manusia itu memiliki tugas yang berbeda-beda, ya. Sebagaimana kalau kita lihat zaman generasi terbaik, yaitu zaman sahabat radhiyallahu anhum, kita melihat, ya, beliau-beliau radhiyallahu anhum itu semuanya itu tunduk taat beribadah kepada Allah. Ya. Namun kalau kita perhatikan, di antara mereka itu memiliki tugas peran yang berbeda-beda satu dengan yang lain dalam dakwah bersama Rasulullah SAW dalam kehidupan masyarakatnya. Ada yang menjadi ahli ilmu, ya, seperti Ibnu Abbas. Ada yang ahli di dalam perdagangan seperti Abdurrahman bin Auf. Ada yang ahli dalam bernegosiasi seperti Urwah al-Bariki. Ada yang ahli dalam ilmu faraid seperti Zaid bin Sabit. Ahli ilmu Quran seperti Ka'ab bin Malik, Ubay bin Ka'ab, dan masih banyak-banyak yang lain lagi, yang mana para sahabat itu memiliki peran-peran khusus. Nah, kalau kita ingin mencontoh bagaimana generasi terbaik itu terbentuk, dan itu adalah hasil didikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kita pun juga harus mengenal kondisi potensi unik anak-anak kita. Jadi kita paling tidak sudah mengetahui kelak anak kita nanti itu setelah mereka dewasa peran terjun di masyarakat itu berperan sebagai apa. Nah, di sisi lain mereka harus tunduk taat beribadah kepada Allah. Mereka semua jangan menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah. Nah, akhirnya bisa kita ketahui bahwa penjurusan itu ada dalam pendidikan. Karena di samping manusia itu Allah bekali fitrah yang mana mereka semua itu tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain ternyata ada fitrah manusia itu yang unik, ya, masing-masing orang itu berbeda-beda, yaitu berupa sifatnya. dan sifat-sifat yang unik yang dimiliki oleh manusia itu ternyata itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan, ya, masing-masing orang itu berbeda-beda, yang dalam hal ini sering disebut dengan istilah al-mauhibah, yang dalam bahasa kita kita sebut dengan nama bakat. Nah, maka akhirnya dengan bakat inilah maka nanti manusia itu bisa memanfaatkannya untuk berperan, ya, di masyarakat ini dia berperan sebagai apa. Di sisi lain dia harus tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga mengakui tentang bakat-bakat para sahabat, yang dalam hal ini mana bakat di sini adalah sifat, ya. Sifat yang dapat dimanfaatkan untuk beramal soleh itu namanya bakat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya, arafu umati umati Abu Bakrin, ya, umatku yang paling lembut, yang paling penyayang adalah Abu Bakar. Berarti bisa kita katakan bahwa Abu Bakar itu adalah memiliki sifat, dan ternyata sifat ini adalah menonjol pada diri beliau radhiyallahu anhu, maka dan dengan sifat ini maka beliau menjadi lebih mulia, ya, karena sifat ini. Kemudian beliau juga bersabda, wa asatuhum fi amrillahi Umar, dan yang paling keras, ya, dalam urusan agama ini adalah Umar. Nah, dengan kerasnya sahabat Umar bin Khattab ini, maka beliau bisa memanfaatkan kerasnya itu untuk apa? Untuk berdakwah, ya, untuk menguatkan keimanan, sampai setan pun juga takut kepada beliau. Nah, kemudian wa astaqahum khaya'an Utsman, yang paling pemalu adalah Utsman. Nah, dengan rasa malunya beliau inilah beliau menjadi mulia, ya, bahkan malaikat pun malu kepada beliau. Wa adluhum Aliun, dan yang paling adil adalah Ali bin Abi Thalib. Maka sahabat Ali bin Thalib itu sering diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadili suatu kaum terhadap suatu permasalahan. Kemudian di selanjutnya hadis tersebut, ya, wa afroduhum Zaid bin Sabit. Nah, dan yang paling tahu tentang ilmu faraid, yaitu ilmu waris, adalah Zaid bin Sabit. Ya, wa akrohum li kitabillahi Ubay bin Ka'ab, dan yang paling bagus bacaannya, ya, bacaan Al-Qur'annya adalah Ubay bin Ka'ab. Ya. Kemudian wa a'lamuhum bil halal wal haram, dan yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal, yaitu Mu'adz bin Jabal. Nah, kemudian yang paling amanah yaitu Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Rasulullah SAW itu mengakui bahwa masing-masing sahabat itu memiliki keunggulan, ya. Dan dengan keunggulan itulah masing-masing sahabat memanfaatkannya untuk berperan, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada umat. Nah, demikian juga anak-anak kita. Harapan kita dalam mendidik anak-anak kita pun nanti mereka, di samping mereka menjadi soleh dan solehah, mereka mencintai Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran semampunya, mereka akan berperan di masyarakat sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Nah, terkemudian kapan bakat itu mulai harus ketemu, ya, istilahnya seyogianya orang tentu mengetahui bakat anaknya. Ya. Kalau kita perhatikan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu mulai menonjol potensinya itu ketika mereka umur 11-an tahun, ya. Jadi 10 sampai dia balik. Itu adalah masa-masa di mana para sahabat itu sedang puncak-puncaknya menguatkan potensi uniknya. Sebagaimana kita lihat di dalam sirah, ya, dalam sejarah para sahabat, sahabat Zaid bin Thabit itu pada usia kurang lebih 13 tahun, ya, itu sudah menjadi penerjemah, ya, penerjemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menerjemahkan bahasa Ibrani dan bahasa Saryani yang dalam waktu kurang lebih setengah bulan. Ya, pada usia itu. Kemudian kita lihat Samurah bin Jundub, ya, ikut berjihad bersama Rasulullah sebagai seorang pegulat yang hebat, ya. Dan masih banyak sahabat-sahabat kecil yang lain, sahabat muda yang lain itu pada usia-usia itu sudah berperan, ya, sesuai dengan bakatnya masing-masing. Termasuk juga sahabat Usamah bin Zaid yang menjadi seorang panglima perang, ya, pada usia 18 tahun. Nah, tentu saja dengan melihat hal ini secara otomatis bahwa penjurusan, ya, istilahnya penguatan potensi pada anak-anak itu dilakukan, ya, setelah mereka 10 tahun, ya, ketika 10 tahun sudah dijuruskan bersamaan dengan ketika mereka enggak mau sholat itu boleh dipukul. Jadi sudah merupakan penguatan di sini. Nah, ini akhirnya kalau kita misal ada seorang anak SMA, kita tanya, ya, nanti setelah lulus SMA mau kemana, mau masuk ke jurusan agama atau mau ke jurusan umum, tapi ternyata, ya, banyak anak-anak kita ini yang ditanya bingung, ya. Ya, seharusnya itu ketika lulus SD, ya, anak itu ditanya mau kemana, oh, aku besok ingin jadi ahli hadis, aku jelas, besok, ya, ingin jadi ahli ilmu, ya, jelas itu harusnya, ya, karena sejak usia 10 tahun dia sudah ketahuan potensinya, sehingga nanti begitu lulus SD dia tahu aku besok akan kuliah di sini. Okay. Ya. besok akan menjadi profesinya adalah seperti ini. Nah, makanya anak-anak yang usia-usia SMP, SMA yang masih kebingungan tentang bakatnya sebenarnya itu sudah terlambat ya, terlambat. Namun di dalam pendidikan tidak ada kata terlambat, ada namanya recovery kan ya, untuk memperbaiki, untuk menemukan ulang potensi mereka. Di sisi lain, saat ini kita juga melihat maraknya sekolah-sekolah anak usia dini, ya, seperti ada TK Tafid, ya, kemudian ada rumah Tafid, ada Tafid anak usia dini dan sebagainya. Jadi untuk anak-anak usia dini sudah ada penjurusan gitu loh, ya. Jadi mereka pada usia-usia tertentu sudah ada target, ya, sudah ada target tentang hafalan-hafalan. Nah, padahal sejatinya niat dari mendirikan sekolah-sekolah Tafid as usia dini tersebut itu sejatinya adalah untuk menumbuhkan kecintaan mereka, anak-anak kita yang masih kecil-kecil, terhadap Al-Quran. Sehingga harapannya mereka akan menghafal Quran seumur hidupnya. Namun di sisi lain, apabila lembaga tersebut ternyata kok mematok atau memasang target tertentu pada anak-anak, sehingga anak kalau tidak sampai target ini gak lulus, ya, itu sama seperti penjurusan prematur. Ya. Karena apa? Karena tidak semua anak itu condong untuk mudah menghafal. Sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, bahwa Rasulullah juga menyebutkan bahwa di antara sahabat itu ada yang paling menonjol dalam Al-Quran, yaitu Ubay bin Ka'ab, ya. Jadi tidak semuanya, ya, tidak semuanya, dan tidak semua anak kita pun juga memiliki kecondongan mudah dalam menghafal Al-Quran. Tetapi di sisi lain, terkait dengan masalah menjadikan mereka soleh dan solehkah, mereka semua itu harus menghafal seumur hidupnya, karena memahami dan mengetahui tentang Al-Quran itu adalah wajib, ya, agar mereka itu dalam hidupnya selalu berpegangan dengan Al-Quran itu. Nah, namun di sisi lain, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kepada semua anak itu kemampuan untuk mudah menghafal. Nah, makanya adanya target-target di usia dini tersebut, ya, padahal tidak semua anak itu boleh dikatakan tanda kutip jurusannya adalah Al-Quran, ya. Tapi kemudian semua anak itu dipasangkan di situ, seolah-olah mereka itu sudah jurusannya di situ. Nah, maka ini termasuk penjurusan prematur. Jadi tidak mengapa kita mengajarkan hafalan di anak-anak usia dini, nggak masalah. Tapi tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Dan nanti setelah mereka tambah besar, baru target-target itu kita berikan sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Nah, ini. Nah, makanya hendaknya orang tua itu mendidik anak-anak itu sesuai dengan fase-fasenya, ya. Jadi fase-fase usia dini adalah fase-fase penumbuhan persepsi, ya, penumbuhan kecintaan anak. Kemudian setelah mereka tamyiz, baru kemudian kita banyak ajarkan mereka tentang ilmu, ya, bagaimana cara membaca Quran yang benar, bagaimana cara menghafal yang mudah. Kemudian setelah dia masuk fase-fase 10 tahun, ya, itu fase-fase anak sudah mulai dipukul ketika mereka enggak mau sholat, ya, itu fase-fase pendisiplinan, ya, fase-fase pembiasaan. Sehingga begitu mereka balik itu betul-betul sudah memiliki karya, sudah memiliki apa namanya moral, ya, atau memiliki adab akhlak, yang mana itu digunakan dia sebagai bekal untuk mukallaf, ya, untuk memikul beban syariat ketika mereka sudah dewasa atau balik. Nah, ini terkait dengan masalah penjurusan, ya. Jadi kita harus memahami hal ini, bahwa memang ada dalam pendidikan Islam itu penjurusan, ya, bakat ada, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat-sifat unik pada setiap manusia itu berbeda-beda. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Masya Allah, menarik sekali, pemirsa. Bahwasanya memang ketika kita berbicara tentang penjurusan, ya, terkait dengan target pada lembaga pendidikan atau pendidikan kita, baik formal ataupun non formal, itu kita kembalikan kepada tiga tujuan dasar Allah menciptakan kita, saja. Kita diciptakan untuk beribadah, kemudian juga kita diciptakan sebagai khalifah di muka bumi dan untuk memakmurkan muka bumi ini, gitu kan. Nah, ada yang menarik, Ustaz, karena gimana ya, kita mau mengakui atau tidak, tapi secara fakta memang kayaknya pendidikan kita itu di, khususnya di, atau umumnya di negara Indonesia itu cenderung lebih tertinggal, sedikit ke belakang dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya, gitu kan. Nah, kita simak pemirsa, ada video yang mungkin menjadi prolog dari diskusi kita setelah beliau memaparkan tentang penjurusan prematur itu seperti apa, agar kita mendapatkan pencerahan seharusnya bagaimana melihat fakta dari pendidikan kita yang memang harus kita akui, kemudian pendidikan kita tetap lebih belum maju lah dibandingkan dengan pendidikan di beberapa negara yang lainnya tentunya. Kita saksikan bersama videonya. belakang kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga. Kalau diibaratin, cari jawaban masalah ini mirip kayak mengurai benang kusut berisi seribu masalah. Ribet banget. Tapi salah satu akar masalahnya bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan, dan di saat yang sama, menghilangkan jati diri dan keunikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang dibangun sama bapak pendidikan jauh beda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Pendidikan harus kita perjuangkan, karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena hanya dan hanya lewat pendidikan, kita bisa bantu petani ngerawat padi, meluncurin satelit canggih keluar angkasa, ngerancang robot yang bantu manusia, sampai menciptakan perdamaian dunia. Tapi untuk meraih semua itu, kita harus beragam-agam dahulu. Semua dimulai dengan menganggap bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Mari kita harus bangun sekolah keren di desa-desa, melatih kemampuan guru setinggi langit, sediain makanan berprotein buat perbaiki gizi anak Indonesia, dan merombak pulang kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Pada akhirnya, yang benar-benar kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat untuk berpuas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin banyak kita tahu, kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sanalah, kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga alam semesta. Kalau diurutkan, masalah yang harus dibenahi memang panjang dan berliku. Tapi, itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata paling ampuh bernama pendidikan. Ya, Masya Allah. Dari video singkat ini pemirsa, ternyata selaras dengan apa yang disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Khaliq ini terkait dengan penjurusan yang mungkin prematur atau mungkin target pendidikan yang notabene itu disamaratakan. Sebenarnya tadi salah satu aspek saja yang disebut yang dipaparkan dalam video tadi itu, kenapa kok pendidikan Indonesia itu belum maju? Itu adalah salah satunya adalah sistem pendidikan yang massal. Yang diberikan sistemnya itu satu, diberikan ke seluruh anak didik di seluruh Nusantara yang notabene mereka memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda, disamaratakan. Ada yang bahkan kalau kita harus jujur, yang namanya anak-anak yang ada di perkotaan dan pedesaan tentu beda, baik dari kultur ataupun juga dari sisi IQ-nya. Iya. Atau mungkin di provinsi Jawa dan juga di luar Jawa ini kan beda. Iya, nah, terkait dengan kearifan lokal. Kearifan lokal ini memang sangat berpengaruh. Nah, kira-kira bagaimana saat agar untuk merubah semua itu memang berat saat. Karena tentu saja kan kita tidak memiliki kapasitas dalam hal itu ya. Namun kalau kita berharap merubah sedikit demi sedikit ya, cara pendidikan kita itu agar di dalam menentukan target yang berkaitan dengan penjurusan itu bisa tepat sasaran, tidak prematur, tidak juga kadaluarsa. Iya. Jadi kalau kita perhatikan usaha dari pemerintah Indonesia, termasuk masyarakat Indonesia dalam mendidik itu sudah luar biasa. Iya. Sampai bisa dikatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang pintar, yang kita akui. Tapi ternyata di dalam pendidikan itu ada dua hal ya, menurut pengamatan saya pribadi, yang kira-kira belum diterapkan sehingga kita agak kesusahan untuk bisa melejit ke depan. Itu yang pertama tadi yang terkait dengan pendidikan massal, ya, bahwa dalam pendidikan kita pembebanan materinya itu kadangkala itu tidak sesuai dengan fase perkembangan anak. Ya, sebagai contoh misal ya, walaupun dari pemerintah sudah ditetapkan bahwa anak TK itu tidak ada beban untuk harus bisa membaca dan menulis, ya, tapi ternyata banyak sekali di TK-TK itu dibebankan anak, dipaksa ya, dia harus bisa membaca dan menulis. Ya. Dan di sisi lain juga beberapa waktu yang lalu ya di SD itu pun juga menerima murid itu dengan dites ya, kalau yang belum bisa membaca dan menulis nggak diterima. Nggak diterima. Nah, ini akhirnya ada pembebanan ya pada diri anak yang tidak sesuai dengan fasenya. Ya seharusnya di TK itu ditumbuhkan tentang persepsi positif bahwa belajar itu menyenangkan, ya, bahwa bapak ibu guru itu orang yang sangat sayang, bahwa sekolah itu adalah indah dan sebagainya. Tapi kalau di TK sudah banyaknya penekanan-penekanan, akhirnya muncul persepsi negatif bahwa belajar itu sesuatu yang menyusahkan. Ya ini akan menimbulkan perkembangan berikutnya pada pendidikan anak. Kemudian di sisi lain, ya, yang kedua terkait dengan masalah pendidikan kita yaitu masalah penjurusan. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap anak kita itu unik. Ya. Coba perhatikan anak-anak yang SD sekitar kelas 4. Mereka sudah mulai tampak keunikannya. Kalau mungkin SD kelas 1, 2, 3 masih sama rata, mereka semua masih senang matematika, masih senang bahasa Indonesia, senang IPS, olahraga, semuanya senang. Tapi begitu mereka sudah usia 10 tahun, itu sudah mulai unik. Ada yang sama sekali matikannya itu nggak bisa, matematikanya nggak bisa, ya, ada yang senangnya olahraga, ada yang senang gambar, terus. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka sudah sejatinya, mereka itu sudah menunjukkan keunikannya. Itu yang harus kita tangkap, ya. Jadi ada hal-hal yang kadangkala kita menganggap itu kenakalan, tapi sebenarnya adalah potensi mereka, ya, yang belum tampak buahnya, yaitu yang kemudian kita analisa. Nah, akhirnya diharapkan begitu mereka lulus SD itu sudah ketahuan potensinya, sehingga begitu sudah masuk ke sekolah menengah itu sudah tahu dia arahan atau planning pendidikannya ke depan seperti apa. Ya, beberapa waktu yang lalu dulu ya, kira-kira berapa puluh tahun yang lalu itu ada namanya sekolah yang setingkat SMP tapi sudah ada penjurusan, ya, ada sekolah teknik, ada sekolah menengah ekonomi pertama, benar. Itu sejatinya justru malah bisa apa namanya penjurusannya itu jauh lebih tepat, karena begitu dia sudah SMP dan dia sudah balik namanya, balik sudah dewasa, namanya sudah dewasa harus sudah berperan di masyarakat, dia sudah memiliki karya, ya. Satu sisi banyak sekali sekarang anak-anak sekarang lulus SMA itu masih bingung dengan dirinya, ya. Ditanya mau kuliah juga kuliahnya apa, ya. Mau ditanya kerja juga kerjanya apa, ya. Mau ditanya nikah juga belum punya kerja. Nah, akhirnya terlambatlah ya sebenarnya, terlambat itu penjurusannya yang seharusnya itu 10 tahun mereka sudah ketahuan sudah dijuruskan. Nah, ini ternyata dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Para sahabat dulu itu pada usia-usia segitu itu sudah diarahkan, termasuk tadi sebagaimana tadi disebutkan sahabat Zaid bin Tsabit itu sudah diperintahkan oleh Nabi untuk mempelajari bahasa Syariani, bahasa Ibrani, pada usia-usia belasan tahun, dan ternyata karena potensinya di situ bisa, ya, dalam waktu hanya kurang lebih 15 hari dan 17 hari, ya. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya setiap anak itu apa namanya ingin belajar sesuai dengan potensi uniknya. Nah, apabila mereka itu diarahkan atau dibebani dengan pelajaran-pelajaran yang bukan jurusannya, yang bukan bakatnya, maka dia tidak akan berhasil. Ternyata ini sudah dikatakan oleh imam kita, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ratusan tahun yang lalu. Beliau mengatakan ya, wa in ra'ahu husnal fahmi sahihal itroki jayyatil khifdi wa iyan fahadihi alamatu kubulihi fil ilmi. Nah, apabila orang itu melihat anaknya itu mudah apa namanya bagus pemahamannya, ya, pengertiannya sahih, kemudian hafalannya bagus, terus kemudian cerdas, maka anak yang demikian itu tanda-tanda bahwa dia itu siap untuk menerima ilmu. Dia jadi ilmuwan, entah nanti di ilmu diniyah kah, entah itu di ilmu umum, ya, yang dengan ilmu itu akan bermanfaat bagi umat ini, bagi masyarakat. Tapi kemudian beliau menyebutkan berikutnya, wa in ra'ahu miyalan li tijarah, tapi apabila melihat anaknya itu senang condong kepada perdagangan, ya, kalau dia sekolah kadang bawa barang dagangan, ya, dikasih uang saku untuk kulakan, akhirnya pulang bawa uang yang lebih, nah itu kan condong kepada perdagangan, ya, awli ayyison atin mubahah, atau kepada bidang-bidang lain, ya, yang mubah, seperti senang bongkar-bongkar, ya, itu maka falyumkinhu alai afiha. Jadi maka hendaklah orang tua itu memberikan peluang atau kesempatan kepada anaknya di dalam bidang tersebut. Ya. Nah, kemudian beliau yang terakhir mengatakan fakulun muyasarun lima kulikolah. Ya, maka setiap orang itu akan dimudahkan untuk melakukan, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa yang telah Allah tetapkan, ya, untuk dirinya. Nah, makanya penjurusan ini secara umum di pendidikan kita sepertinya agak terlambat, ya, makanya lebih diawalkan lagi sehingga Nah, begitu mereka itu sudah balik, ya, mereka sudah memiliki karya, karena balik itu statusnya adalah sudah dewasa. Ya. Kalau sudah dewasa berarti juga harus berkarya, dia harus sudah tunduk taat beribadah, karena catatan amalnya, apain catatan amal sudah tidak diangkat lagi, ya. Sudah dicatat dosa-dosanya. Nah, itu dua hal yang mungkin bisa menjadikan renungan kita, ya, untuk selalu memperbaiki pendidikan yang ada di negeri kita ini. Baik, ya. Ada pertanyaan yang mungkin juga apa namanya banyak di tengah kita yang ketika ingin mendirikan sebuah TK atau mungkin pendidikan anak usia dini misalkan. Nah, ketika ada TK yang menerapkan TK Tahfidzul Quran atau mungkin TK berbasis entrepreneurship misalkan, iya, sehingga di dalam pelajaran tersebut ya diajarkan bagaimana cara berdagang, bagaimana cara menjadi wirausahawan dan seterusnya. Nah, dalam fase pendidikan anak-anak di usia TK ataupun usia dini tadi, Ustaz, itu apakah memang sudah masuk waktunya ya untuk kita juruskan, wah ini kita menyiapkan pendidikan yang siap mencetak kader-kader entrepreneur, yeah, jadi kita buat TK berbasis entrepreneurship, yeah, atau kita ingin menciptakan anak-anak yang nanti kedepannya akan menjadi para penghafal Quran, yeah. Nah, sehingga kita buat TK berbasis tahfidzul Quran, namun dengan target-target yang mungkin apa namanya tadi disamaratakan, yeah, gitu kan, satu dengan yang lainnya, yeah, gitu. Nah, bagaimana terkait dengan hal ini? Iya, jadi untuk fase TK itu sebenarnya fase itu belum penjurusan. Belum penjurusan. Iya, okay. Belum penjurusan. Karena fase TK itu sebenarnya kurikulumnya masih bisa disamaratakan, mm-hmm, ya, karena belum penjurusan. Mm-hmm. Nah, fase-fase itu kalau kita perhatikan tentang kondisi anak-anak usia itu kan, mm-hmm, puncak-puncaknya fantasi kan itu. Okay. Puncak-puncaknya imajinasi, puncak-puncaknya egosentris mereka, mm-hmm, yang mereka merasa dirinya itu paling penting, ya. Yeah. Nah, maka kesempatan itu kita manfaatkan untuk membangun persepsi positif anak, mm-hmm, ya. Makanya tidak masalah kita mendirikan TK Tahfidz, ya, karena itu adalah usaha yang sangat mulia sekali, mm-hmm, ya, untuk apa, menumbuhkan kecintaan-kecintaan anak terhadap Al-Qur'an. Okay. Namun apabila ternyata dalam metode pendidikannya itu justru malah melukai, ya, kondisi anak tadi, mm-hmm, itu justru malah menjadikan anak itu tidak mencintai Al-Qur'an, malah justru kecenderungannya berpersepsi negatif bahwa, yeah, Al-Qur'an itu membuat dia susah. Mm-hmm. Nah, Al-Quran itu membebani dia, maka dibuatlah anak-anak itu senang, ya, dengan Al-Quran pada usia-usia itu. Nah, penjurusannya nanti ketika dia sudah 10 tahun, ya, sudah 10 tahun, karena pada usia 3 itu untuk memintakan bakat mereka belum kelihatan. Belum kelihatan, ya. Walaupun sudah kelihatan hanya samar-samar, paling-paling hanya dibedakan menjadi dua bakat, kan, ya, yaitu bakat yang introvert sama ekstrovert, kan, ya. Dia cenderung menyendiri, apakah dia cenderung untuk seneng ketemu sama orang lain. Nah, itu baru kelihatan di situ, dan itu sudah belum bisa untuk penjurusan. Nah, nanti insya Allah kalau dia sudah usia 10 tahun sudah mulai tampak, ya. Nah, itu mungkin di situ. Jadi intinya memang untuk TK itu kurikulumnya masih sama, ya, disamaratakan, yaitu untuk menumbuhkan persepsi positif anak, karena kondisi, ya, mereka yang seperti demikian. Baik, menumbuhkan persepsi positif untuk anak, ya, ini adalah kurikulum yang memang bisa disamaratakan untuk anak-anak TK, ya, saja. Kalaupun kita mendirikan TK yang berbasis tahfidzul Quran, itu catat, ya, bahwasanya tujuannya bukan semata-mata oh kamu harus tahfidz, tapi menumbuhkan kecintaan kepada Quran, ya, karena jangan sampai justru dengan target yang berlebihan akan memberi dampak yang negatif, ya, melukai persepsinya. Ya. Ini penting. Nah, kami akan bawakan satu video, ya, yang mungkin gambarannya kita tidak mengatakan itu negatif ataupun enggak, ya, tapi ini gambaran dari salah satu proses karantina tahfidzul Quran, ya. Dan tentu saja di sini kalau kita perhatikan ada santri-santri yang memang mereka bersemangat, kemudian juga nanti ada yang kayak berat dan seterusnya. Nanti kita akan kupas bagaimana sih cara menumbuhkan persepsi yang benar terkait dengan pembelajaran Al-Quran tersebut. Kita simak videonya. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Masya Allah, Ustaz, kalau kita saksikan dari video tadi ini gambaran yang kalau dilihat dari usianya itu sepertinya beragam, Ustaz, ya. Yeah. Ada yang tingkat SD, ada yang SMP, karena memang pekan karantina, tahfidzul Quran. Yeah. Kita perhatikan yang namanya anak-anak itu seperti ada yang tidurnya kakinya di kepalanya kawannya. Yeah. Itu kelebihan anak-anak dan memang kita tidak bisa memungkiri. Nah, yang mungkin kita diskusikan pemirsa adalah ketika karantina tahfidzul Quran tersebut yang diikuti oleh apa namanya banyak anak-anak di usia yang berbeda-beda, tentu saja kita harus jeli ya, melihat dari setiap anak tersebut ya, mana yang memang dia itu sangat potensial untuk bisa menghafal. Anggaplah satu hari bisa kita kita minta untuk menghafalkan 2 lembar misalkan, atau dengan anak-anak yang lainnya. Nah, cara ini Zat, apa namanya, cara yang efektif untuk melihat kesanggupan ataupun kapabilitas dari anak tersebut ya, agar kita tidak memberikan target yang berlebihan sehingga persepsi terhadap Al-Quran, kalau tadi kita berbicara tentang tafsir Al-Quran itu untuk anak-anak yang mengikuti acara-acara tersebut, karena karantina tafsir ini terkadang sungguh banyak di kita ketemukan gitu kan, dan kita menginginkan persepsi dari anak-anak tersebut bisa sama sesuai dengan tujuannya. Bagaimana? Ada 3 hal atau 3 ciri atau bisa kita kan 3 rukun ya, untuk mengetahui apakah anak itu cenderung pada satu bidang atau tidak. Ya. Yaitu yang pertama al-khirs, yaitu anak merasa sangat bersemangat sekali di situ, berkeinginan sekali, atau bisa kita katakan tuh suka sekali di situ. Kemudian yang kedua, perhatikan apakah anak di bidang tersebut itu bisa, ya, jadi dalam hal ini adalah al-itqan, ya, dia bisa melakukan, ya, dan hasilnya bagus. Kemudian yang ketiga, apakah yang dia lakukan itu berguna, ya, dalam hal ini adalah al-mufid, yaitu berfaedah apa tidak. Nah, maka apabila setiap anak dalam melakukan aktivitas itu 3 hal ini ada, ya, maka itu termasuk bahwa itu adalah bakatnya, ya. Maka dalam terkait ini dengan masalah karantina tadi, kalau ternyata ada anak sudah kita karantina, kita usahakan untuk ditumbuhkan tentang persepsinya terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu menyenangkan, indah, dan sebagainya. Kemudian ternyata muncul 3 hal ini, ya, anak itu bersemangat sekali, kemudian dia ternyata bisa, mampu, ya, kita cobakan untuk menghafal, ternyata cepat banget. Kemudian kita sudah yakin bahwa yang dia lakukan itu adalah berfaedah. Nah, maka itulah anak-anak yang apa namanya bidangnya adalah di bidang untuk menghafal Al-Quran. Ini kembali kepada perkataan Ibnu Qayyim tadi bahwa anak yang condong untuk mudah sekali untuk belajar ilmu, ya, dalam hal ini atau lain adalah ilmu Al-Quran, itu anak-anak yang pemahamannya bagus, ya pengertiannya itu sahih, kemudian dia itu hafalannya bagus dan cerdas, ya. Namun tidak semua anak demikian. Ya, tadi ada yang condong malas-malesan. Ya, mungkin senangnya itu ngusilin temannya. Itu bisa jadi itu besok mungkin jadi pedagang, kan? Karena senangnya kumpul orang, menawar-nawarkan orang. Ya. Maka target kita sebenarnya ya, setelah kita mengkamari karantina seperti itu, maka kalau melihat anak yang ternyata condongnya kepada perdagangan, condong kepada teknik dan sebagainya, tetap kita tumbuhkan kecintaan, ya, kecintaan dia menghafal Al-Quran, ya. Harapannya walaupun dia mungkin setelah lulus dari sekolah tersebut tidak tuntas sesuai target, itu akan menghafal seumur hidupnya. Ya. Bisa jadi mungkin dia usia 30 tahun atau 40 tahun, bahkan mungkin usia 60 tahun baru tuntas 30 juz. Tapi menghafal seumur hidup. Jangan sampai terbalik, ya. Sejatinya dia mungkin bidangnya bukan di bidang itu, tapi kita paksakan dengan target. Karena mungkin takut dimarahi orang tuanya, mungkin gak enak dengan orang tuanya, takut mengecewakan orang tua, akhirnya sampai lulus tuntas. Tapi karena ada luka persepsi bahwa ternyata menghafal itu berat, ya, enggak enak, maka dikhawatirkan nanti setelah selesai sekolah, selesai menghafal, ya, yang bisa jadi nanti yang kita khawatirkan dia menjadi mantan, ya, mantan hafid, gitu, ya. Nah, ini jangan sampai terjadi karena akibat luka persepsi. Makanya di dalam menumbuhkan atau mengajarkan anak-anak terhadap Al-Quran itu, hal yang pertama dilakukan adalah menumbuhkan persepsi positif. Yang hal ini sebenarnya terkait dengan keimanan, ya, sebagaimana sebuah hadis ya dari Jundub bin Abdillah ya. Beliau mengatakan kunah hilmanan khayawirah ma'arusullah s.a.w. Ketika kami masih muda ya, ketika kami masih menjelang balik ya, kami bersama Rasulullah SAW. Fata'alaman al-iman qabla al-Qur'an. Rasulullah itu mengajarkan kami itu iman dulu sebelum Qur'an. Ya. Summa ta'alaman al-Qur'an fasad nabihi imanan. Kemudian setelah kami ditumbuhkan imannya ya, kemudian kami diajarkan Qur'an, maka bertambahlah iman kami. Nah, jadi bertambahnya iman itu apabila sebelum diajarkan Qur'an itu iman sudah tumbuh. Nah, tapi kalau sebelumnya persepsi sudah negatif, maka begitu mereka langsung diajarkan Al-Quran, maka yang timbul adalah persepsi negatif ya, bahwa menghafal Quran itu tidak menyenangkan karena kesadaran belum tumbuh. Nah itu mungkin demikian apabila kita melakukan karantina ya. Jadi sebenarnya target karantina adalah yang pertama menumbuhkan persepsi ya, istilahnya keimanan mereka kita kuatkan bahwa Quran itu adalah indah ya, Quran itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah untuk memitakan mereka ya. Setelah ketahuan mana yang kira-kira berbakat di bidang itu, kita kasih target, gak masalah. Ya, bahkan mungkin targetnya melebihi teman-temannya. Tapi kalau yang ternyata tadi yang condong kepada selain itu ya, maka targetnya adalah ditumbuhkan kecintaan menghafal seumur hidupnya. Ya, terkait dengan persepsi yang terluka ini memang cenderung berbahaya saja. Sangat berbahaya karena fakta saya menjumpai dua kejadian yang itu memang real ya terjadi. Pertama, ketika dulu di sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya, kami menjumpai salah seorang mantan santri. Dan kontrol itu juga di salah satu pesantren ya yang bermanhaj sunnah juga itu kan. Itu kemudian menjadi anak jalanan, berada di kehidupannya di terminal dan seterusnya. Ketika kita berdiskusi ataupun berbicara dengan beliau ya, ternyata memang ada persepsi yang terluka di pesantren tersebut. Kemudian yang kedua, baru-baru ini Zat, jadi bahkan di sekitar studio kita, di tempat kita kali ini ya, ada juga anak jalanan ya, ya kalau orang bilang anak pang gitu ya, yang dulu juga pernah nyantri. Dan kontrolnya juga pesantrennya itu adalah pesantren yang sudah bermanhaj Ahlussunnah. Meskipun ini notabene tentu saja bukan berarti seluruh ya saja, artinya itu hanya satu bagian atau oknum saja gitu kan. Tapi ini menunjukkan bahwasanya memang membangun persepsi ya, agar jangan sampai anak-anak ataupun santri itu memiliki persepsi yang melukai persepsi mereka terhadap Al-Quran atau terhadap ilmu agama. Karena yang kami temui Zat, di sekitar studi ini, yang mereka dia menjadi anak pang, dulu pernah hafal 15 juz. Dan sekarang ketika kemarin terakhir saya tanya, gimana hafalannya? Ya paling hanya di sebagian soal Baqarah atau Subhanallah. Nah, kaitannya dengan hal ini, kami akan menampilkan ya sebuah video yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita untuk bagaimana sih cara mengajarkan baik itu Al-Quran ataupun pelajaran-pelajaran yang lain untuk anak-anak yang menyenangkan. Kita lihat bersama. Al-an ma'na maharat al-ha wa ta' al-marbuta al-ha wa ta' al-marbuta yalla sawi nashidahum al-ha al-marbuta al-ha al-marbuta ha laysat manquta تتزين بالحركات تنطق في وصلها قال الله ربي تنطق في وقفها يا إيش عارف Allah. Seru saja kalau kalau apa namanya di sebuah lembaga pendidikan, guru-gurunya seperti itu, Masya Allah. Ada sedikit catatan untuk tadi, Sir. Ya, jadi itu sebenarnya tujuan utama dari metode itu adalah menumbuhkan persepsi tadi lah. Ya, persepsi bahwa Al-Quran itu menyenangkan bagi mereka. Makanya ketika mereka masih kecil, sebenarnya fase-fase mereka itu untuk ditumbuhkan persepsi positif terhadap Al-Quran menyenangkan. Tapi kalau sudah misal sudah terlanjur ya, ada luka seperti tadi dicontohkan, mereka sudah terlanjur, sudah besar, tapi ternyata persepsi terhadap Al-Quran masih negatif. Dia nggak menyukainya. Nah ini perlu di recovery. Nah, di recovery dengan cara ya sebenarnya mirip tapi tidak seperti tadi ya, diajak untuk apa namanya dengan bernasid itu tidak seperti itu, tapi dengan disentuh hatinya. Ya, buatlah luka hatinya itu disembuhkan. Nah, mendidik hati itu tidak bisa dengan banyak nasihat, ya tidak bisa dengan banyak kata-kata, tapi mendidik hati itu hanya bisa dengan hati. Maka anak-anak yang sudah terlanjur persepsinya itu terluka, maka dekati dengan mereka dengan hati. Ya, akui mereka bahwa mereka itu pintar, akui tentang potensinya dia. Dia itu potensinya apa, kita akui, ya. Kemudian dengarkan curhat-curhatnya, kemudian kita layani mereka, beri kata-kata penyemangat. Jangan terlebih dahulu diberi banyak nasihat, karena mereka sebenarnya sudah tahu, ilmu mereka sudah banyak itu, cuma karena luka persepsi itu sehingga mereka itu tidak menggunakan ilmu itu. Maka begitu dinasihati ya cenderung telinganya ditutupi dia itu, ya. Tapi begitu disentuh hatinya maka mulailah hatinya itu terbuka. Nah, insya Allah setelah hati itu tersembuhkan, maka barulah nasihat bisa masuk. Karena Rasulullah ketika akan menasihati seseorang, beliau selalu didahului dengan bahasa hati. Ya, hatinya disentuh terlebih dahulu, entah dengan kata-kata, seperti contoh Yahula, panggilan dengan lembut sekali, kemudian dengan sentuhan tangan, ya. Kadangkala pundak dari seorang pemuda dipegang oleh beliau, itu sebenarnya adalah awal-awal untuk menyentuh hati terlebih dahulu sebelum diberikan ilmu. Itu mungkin. Baik, ya. Tadi Ustaz juga menjelaskan bahwasanya memang kalau kita mau mengakui, tidak semua anak itu ya mereka memiliki bakat dan bisa untuk menghafal Al-Quran. Tapi apakah salah saat ketika kita ya, baik itu sebagai orang tua ataupun mungkin sebagai para pengajar ya, para satid misalkan, kita inginkan dibalik mauhibah ataupun bakat-bakat yang terpendam dari setiap anak itu, kita memiliki anak-anak yang memiliki sebagai para hufat, para penghafal Al-Quran juga. Jadi selain mereka tadi ada yang berbakat sebagai pedagang misalkan, ada yang berbakat sebagai nanti ke depan adalah negosiator yang ulung dan yang lainnya. Namun kita tetap menginginkan mereka harus memiliki hafal Al-Quran. Apakah konsep ini ya merupakan salah satu penjurusan ataupun target yang keliru? Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa menghafal Quran itu harus ya, maka semua orang tua itu harus memiliki cita-cita semua anaknya adalah menghafal Al-Quran. Namun untuk menjadi hafidh-hafidho itu ternyata terkait dengan bakat. Maka kalau kita ketahuan anak kita itu ternyata berbakat di bidang itu, ya sudah kita target. Kamu lulus SD 30 juz, kamu lulus SMP 30 juz dan seterusnya. Namun kita kalau kita ketahui ternyata anak kita ada yang tidak sesuai apa namanya bidangnya di bidang menghafal itu, ya dia menghafalnya agak lambat, maka target kita ya persepsinya tetap kita bangun, ya bahwa menghafal itu menyenangkan. Walaupun mungkin adiknya lulus SD 30 juz, mungkin dia bisa jadi setelah lulus SMA baru 30 juz, gak masalah, tapi dia menghafal terus. Atau mungkin bisa jadi ada yang setelah menikah baru 30 juz, tapi yang terpenting adalah mereka semua menghafal seumur hidupnya. Nah, jadi keinginan orang tua untuk menjadikan semua anaknya menjadi penghafal itu betul, tetapi untuk menjadikan mereka hafidh-hafidho itu sebenarnya harus kita mengetahui potensi mereka masing-masing. Artinya memang perlu untuk kita baik itu sebagai pendidik atau sebagai orang tua ya perlu menyadarkan atau menumbuhkan persepsi untuk anak didik ataupun putra-putri kita untuk menghafalkan Al-Quran. Adapun prosesnya, nah itu berbeda-beda kan ya. Ada yang bisa jadi di 4 bulan sudah selesai 30 juz, 1 tahun 30 juz gitu kan. Nah, tapi ada juga yang mereka butuh bertahun-tahun. Namun ala kulihal proses menghafal tersebut tetaplah sangat baik ya. Satu catatan Ustaz, jadi kalau seandainya kita memaksakan anak yang bukan bidangnya tadi, ya sebenarnya bakatnya mungkin sebagai pedagang atau mungkin sebagai humas dan sebagainya, tapi kita pasangkan di situ, khawatirnya terjadi luka tadi dan luka persepsi itu yang justru malah membahayakan. Baik, ya. Menarik dari apa yang sudah Ustaz Abdul Khalid jelaskan terkait dengan apa pernyataan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi, bahwasanya pertama beliau diajarkan tentang Islam itu ada berkaitan dengan iman, baik iman dan Al-Qur'an. Ya. Nah, sekarang bagaimana Ustaz menerapkan pendidikan iman ya, terutama mungkin untuk anak-anak di jenjang TK ataupun PAUD atau mungkin di SD ya, agar penjurusan tersebut tidak menjadi penjurusan yang prematur. Iya. Jadi sebenarnya satu kunci pokok ya kita mendidik anak-anak usia TK atau PAUD itu, yaitu bahagiakan mereka dan berbahagialah. Okay. Itu kuncinya. Bahagiakan mereka dan berbahagialah. Iya, itu kuncinya. Karena itu adalah kunci untuk menumbuhkan persepsi positif mereka. Sehingga mereka nanti akan menjadi semangat sekali dalam belajar, karena belajar menyenangkan bagi mereka. Mereka akan menghormati semua orang, karena semua orang bagi mereka hebat, baik semua pada dia. Jadi kuncinya di situ. Karena memang fase-fase itu adalah fase-fase di mana mereka itu sedang tumbuh kuat imajinnya mereka itu. Ya, jangan sampai imaji itu atau persepsi mereka itu terluka. Gitu. Bahagiakan mereka dan berbahagialah. Iya. Nah, mungkin bisa Zat digambarkan dalam apa namanya aplikasi nyata bagaimana metode kita mengajarkan, misalkan kalau tadi yang kita gambarkan video di apa seorang syekh yang mengajarkan di salah satu TK ya di Timur Tengah. Nah, ini benar-benar kekerasan menyenangkan gitu. Kalau kita terapkan di negara kita bagaimana? Itu bagus sekali karena ya tadi kembali konsep syekhnya tadi itu juga sangat bahagia sekali. Anak-anak juga bahagia. Itu adalah metode paling tepat untuk apa namanya menumbuhkan persepsi tadi. Sebenarnya itu terkait dengan keimanan itu. Karena keimanan itu antara lain di situ munculnya mahabbah ya, kecintaan kepada Al-Qur'an. Artinya memang ketika kita menjadi seorang yang dibebani atau ditugaskan sebagai pengajar ataupun pendidik, baik di lembaga pendidikan formal ya, sekolah dan seterusnya, pesantren atau mungkin TK dan seterusnya ya, atau mungkin sebagai pendidik di rumah sendiri ya, kita harus berbahagia dan bahagiakan mereka dan berbahagia gitu ya. Iya betul. Ya, sebagai contoh misal gini. Seorang ibu yang ketika mereka mendidik anaknya masih masa-masa kecil tadi, kemudian mengalami stres karena masalah ekonomi ataukah sebagainya, itu akan berpengaruh terhadap kondisi anak. Termasuk ibu yang terutama yang ibu menyusui dan ibu hamil. Maka ini sebagai tugas seorang suami ketika ada seorang istri sedang mengandung atau menyusui, bahagiakanlah istri. Karena itu masuk dalam pendidikan karakter keimanan anak. Akan berpengaruh kepada psikis anak itu. Nah, makanya tugas seorang ibu ketika mendidik anaknya kecil itu walaupun ada masalah apapun ya, itu berusahalah tampil di depan anak kita itu cerah ceria. Ya kalau bisa cerah ceria lahir batin ya, bukan hanya sebatas di wajah, karena anak akan tahu ya, anak itu lebih peka terhadap apa isi hati kita dibanding anak kita yang sudah besar gitu. Nah, makanya ibu-ibu terutama yang di sini ya, ini merupakan harus dukungan dari seorang suami bahwa untuk ibu-ibu yang sedang mendidik anak-anak kecil itu usahakanlah mereka itu tidak banyak dibebani ya, dengan pikiran dan sebagainya, sehingga mereka betul-betul seorang yang ibu yang di depannya seperti guru yang sangat menyenangkan ya. Akhirnya menumbuhkan persepsi-persepsi yang luar biasa pada diri anak, yang itu akan menumbuhkan keimanan mereka. Ini terkait dengan pandemi ini kan memang banyak sekali lembaga pendidikan yang menerapkan atau menetapkan sistem pendidikan jarak jauh ya, PJJ itu kan. Nah, ternyata memang berdampak bagi orang tua, terutama ibu ini. Nah, tadi ada sebenarnya kita ingin menyajikan video tersebut, namun kita sampai apa namanya deadlock ya, ataupun batas waktu ya kita akan siaran, prosesnya belum selesai. Ada kasus ketika banyak ibu-ibu yang mengajarkan anak-anak SD ya, itu merasa kesulitan dengan tingkat kerumitan soal-soal PR yang diberikan anak-anak SD. Apa catatannya, Seth? Ya, jadi sebenarnya ini hanya terkait masalah salah persepsi sebenarnya. Ya, persepsi orang tua itu bahwa belajar di rumah itu seolah-olah memindah sekolah ke rumah. Ya. Padahal sejatinya beda. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar menghafal ya, bukan hanya sekedar membaca menulis ya. Tapi mungkin anak itu berempati kepada ibunya, membantu ibunya sedang di rumah, bertengkar dengan adiknya, itu juga termasuk pendidikan. Di situ bisa diajarkan untuk meminta maaf ya, diajarkan untuk mempertahankan prinsipnya. Nah, jadi kita harus mengubah apa namanya persepsi kita ya tentang masalah belajar ya. Belajarnya anak itu bukan hanya duduk manis, membaca, menulis, menghafal ya. Tapi sejatinya belajar anak itu adalah semua hal yang dilakukan ya. termasuk mungkin mencoret-coret tembok, ya kemudian memecahkan gelas, atau mungkin sedang malas-malasan, ya, kemudian sedang dimarahi oleh orang tua, sebenarnya itu sudah semuanya pembelajaran. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua yang di rumah ini memanfaatkan hal-hal kejadian-kejadian itu sebagai media belajar. Nah, itu yang kedua, kadangkala orang tua menganggap yang sebenarnya itu potensi anak dianggap kenakalan, ya, yang akhirnya orang tua munculnya kejengkelan-kejengkelan. Sudah mungkin orang tua tidak dididik ilmu keguruan sehingga harus mengajar di rumah, sehingga keberatan. Sudah begitu melihat anak yang tidak masuk sekolah di rumah bikin ulah, terutama anak-anak yang condong untuk ekstrovert tadi, yang cenderung keluar rumah itu kan, nggak betah di rumah itu kan, ya akhirnya stresnya double itu orang tua di rumah itu. Nah, makanya akhirnya ya ini harus dengan kerjasama dari pihak sekolah, ya. Jangan terus kemudian anak begitu di rumah diberi beban yang terlalu berlebihan, ya. Sebab yang ada pada diri anak itu bukan hanya kognitif saja, anak itu juga memiliki afektif dan psikomotorik, ya. Mereka juga butuh latih rasa, ya, olah rasa. Mereka juga butuh latih olah rogo, ya, Ini yang sebagaimana digagas oleh Ibnu Hajar, Ki Hajar Dewantara, ya, seperti itu. Jadi ada olah rasa, olah pikir dan olah rogo, ya. Kemudian yang terkait dengan keimanan adalah terkait dengan olah-olah kejiwaan. Nah, makanya kita harus mendidik itu menyeluruh. Nah, sementara yang saat ini yang dirasakan merasa berat oleh orang tua itu karena terlalu dominan di kognitif, ya. Jadi terlalu banyak di pengetahuan sehingga tidak seimbang, ya. Kalau sudah tidak seimbang, ya akhirnya terjadi permasalahan, ya, muncul kesulitan-kesulitan gitu. Baik, ya. Atau mungkin tingkat kesulitan yang ditemukan oleh para orang tua, terkhusus ibu-ibu ketika banyak anak didik yang melakukan PJJ tadi, pembelajaran jarak jauh, ya, itu memang karena sudah berubahnya zaman atau bagaimana, Zat? Sehingga ibu-ibu yang dulu mungkin pelajaran kan ada sebenarnya video saja yang mengatakan dulu ketika saya sekolah tuh anggaplah kelas 3 SD, itu sulitnya nggak seperti sekarang ini, gitu. Betul. Sekarang disuruh mikir rumus inilah, rumus itu, karena perbedaan zaman atau memang sekarang pola penjurusan yang diterapkan di pendidikan di zaman sekarang yang terlalu prematur. Ya, jadi adanya pembebanan yang lebih, ya. Yang boleh dikatakan dulu waktu kita sekolah itu untuk SMP, tapi ternyata sekarang untuk SD kelas 3, gitu. Itu sebenarnya bukan karena perubahan zaman, itu ya karena sistem, ya, ya karena sistem pendidikan. Yang namanya pendidikan dari zaman dulu dan sekarang sampai hari kiamat pun sebenarnya sama, kan? Karena manusianya sama, dan hakikat manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat pun juga sama. Nah, yang teknologi itu sebenarnya hanya sebagai media belajar saja, ya, hanya media, bukan untuk istilahnya menjadi terlalu terbebani, bukannya. Nah, kalau ternyata anak itu dibebaninya itu sudah sesuai dengan jurusannya, ya, itu bisa, wah, anak ringan, ya, namanya sudah sesuai jurusan itu kan istilahnya nuntut harus melakukan itu. Kalau nggak melakukan rasanya gimana, nggak nyaman dia itu. Nah, maka sesuatu yang dia itu sudah suka, bisa, dan ada gunanya di situ, begitu diberi target, ya, dia menyenangkan. Walaupun mungkin dia kelas 3 SD kalau itu jurusannya, diberi materi tingkat SMA pun nggak masalah, karena itu adalah sesuai dengan bakatnya. Itu mungkin yang bisa kita renungkan, ya, masalah tentang beban belajar yang begitu berat bagi anak-anak kita. Masya Allah, ya. Nah, pemirsa, untuk melengkapi diskusi kita, ya, kami juga memiliki satu video, Ustaz, yang video ini juga kami rangkum, ya, tentang salah satu potret, ya, pendidikan kindergarten itu mungkin setingkat PAUD, Ustaz, ya. Yang ada di negeri Sakura di negara Jepang, ya, yang ini menjadi potret salah satu PAUD ataupun PK yang terbaik di seluruh dunia. Kita saksikan bagaimana serunya, bagaimana asiknya, bahagianya anak-anak di PAUD tersebut. Principal says, I don't train them. We leave them on top of the roof, just like a sheep. They keep running. My point is, don't control them, no? Don't protect them too much, and they need to tumble sometime. They need to get some injury. And that makes them learn how to live in this world. I think architecture is capable of changing this world, you know, life of people. And this is one of the attempts to change the life of children. Masalah, sebenarnya kita tidak bisa melihat secara utuh, artinya keseharian dari PAUD tersebut ya. Tapi kalau sekilas nih, begitu bahagianya saja. Jadi anak-anak sepertinya hanya diajarkan bagaimana mereka keluar, berlari, berlomba, dan seakan-akan kayak, ya tidak semua sih, tapi kayak berbanding terbalik dengan di tempat kita. Kadang-kadang anak kita tuh yang usianya hampir sama, mereka dikurung tuh, baik ya, baik di lembaga pendidikan formal ataupun kadang di rumah. Contoh seperti ini, Zat. Ketika ada satu keluarga yang menerapkan pendidikan, kamu nggak boleh keluar, udah mainnya di rumah saja, dibelikan mainan yang banyak, pokoknya di rumah saja. Nah, seperti itu. Padahal kalau kita lihat di sistem pendidikan yang dipaut di negara Jepang ini, Masya Allah, anak-anak dibiarkan berekspresi. Ya. Nah, catatannya, Zat. Iya. Silakan, Zat. Ya, jadi yang pertama memang bolehlah kita mungkin kagum dengan apa yang di negeri orang, kan? Okay. Ya, tapi yang jelas kita pun juga memiliki sesuatu yang lebih dari negara lain. Baik. Ya. Makanya dalam merumuskan sebuah pendidikan itu, antara lain kita harus melihat apa sebenarnya kita miliki yang sebenarnya itu hebat. Ya. Okay. Bahwa di negeri kita itu ada namanya tata krama, bahwa di negeri kita ada namanya keimanan, ada adab akhlak. Siap. Nah, yang itu mungkin di negara lain itu nggak memiliki. Ya, itu keunggulan kita. Ya, insya Allah di negara kita sudah luar biasa. Nah, makanya kita nggak bisa memang menjiplak 100% ya dengan metode seperti itu, ya, karena ada hal-hal yang di luar yang tampak, ya, apa di dalam yang dari yang tampak itu ada sesuatu yang mungkin kita nggak tahu. Ya. Saya juga sekilas memang orang-orang Jepang itu memang luar biasa ya dalam hal kinerja. Tapi kalau saya lihat, ya ini semangatan anak, mereka hatinya itu agak rapuh. Nah. Ya. Rapuh karena apa? Karena mungkin bisa dikatakan di sana memang tidak diajarkan sebagaimana kita, ada namanya rasa tawakal, kemudian ada keimanan pasrah kepada Allah Ta'ala, ya mungkin mereka nggak dapat. Nah, makanya bolehlah kita mengambil sisi positif dari pendidikan itu. Nah, maka kalau misal kita terapkan di sini, bahwa sejatinya pendidikan anak usia dini itu adalah masa-masa bermain. Namanya juga taman kanak-kanak, ya. Maka itu adalah sesuatu tempat yang menyenangkan, ya, bukan sesuatu kerangkeng bagi anak itu. Ya, makanya sangat wajar bahwa pada fase-fase usia taman kanak yang mereka tuh sebenarnya pada saat itu adalah puncak-puncaknya egosentris, ya. Selalu pengen berlari, selalu pengen bergerak, semuanya itu pengen dieksplor oleh anak itu. Maka ruang yang terbuka bagi anak-anak usia itu adalah sangat sangat penting, ya, sangat diperlukan. Maka kita lihat saja kalau anak banyak di rumah, mereka merasa terkekang, tapi begitu kita lepas di lapangan itu luar biasa mereka itu, karena itulah karakter anak-anak usia dini tersebut pada usia TK itu. Makanya walaupun mungkin kita tidak punya ruang yang begitu seluas sebagaimana yang di video tadi, tapi paling tidak kita menyediakan anak untuk bebas bergerak mereka. Ya, memang sengaja video ini yang saya tampilkan, ya, agar sebenarnya tujuan kami adalah ya agar Ustaz yang menjawab. Ya. Jadi karena memang mohon maaf pemirsa, ada sebagian kita yang notabene cenderung terlalu berlebihan dalam mengagumi karya ataupun dalam hal ini dalam pendidikan di luar negeri, ya. Namun kita lupa bahwasanya kita memiliki sebuah karakteristik, sebuah keunggulan yang tidak dimiliki oleh mereka, terutama adalah bagian keimanan tadi saja. Nah, makanya di sini perlu kami tampilkan agar hal itu diklarifikasi oleh Ustaz. Nah, berlanjut Ustaz ke pembahasan kita tentang penjurusan prematur, ya. Memang tadi disebutkan bahwasanya penjurusan prematur ada juga yang sebaliknya, penjurusan yang kadaluwarsa. Ya, nah, idealnya adalah di usia 10 tahun itu anak-anak sudah memiliki penjurusannya tersebut. Jadi sudah tahu ketika nanti saya sudah ketika SMA mau jadi apa, atau bahkan SD ya, itu sudah tahu ke depan saya harus menjadi apa. Nah, kalau kita lihat ya di pendidikan di kita itu kan tadi mungkin kalau keliru dikoreksi Nazat, sebagian besar justru kita penjurusan adalah kadaluarsa. Iya. Gitu kan, karena ternyata peserta didik itu baru diarahkan setelah di usia atau di jenjang SMA lah gitu. Nah, apa pengaruh ataupun dampak saat ketika penjurusan tersebut justru menjadi penjurusan yang kadaluarsa? Iya. Jadi dampak ya dari penjurusan yang terlewat ya, itu antara yang seharusnya mereka itu sudah menjadi tulang punggung bangsa, okay, tetapi ternyata masih menjadi beban bangsa. Itu masalahnya di situ. Yang seharusnya mereka begitu balik itu betul-betul menjadi seorang pemuda, ya, tapi ternyata belum bisa menjadi pemuda sejati. Kan kita pernah mendengar perkataan dari Bapak Presiden yang pertama itu kan, beri aku 10 pemuda ya, maka akan aku guncang dunia. Tapi coba sekarang mungkin kita diberi aku 1 remaja sekarang ini, maka pusing kepala ini ya. Karena mereka bingung, gak tahu dirinya, mau mau apa gitu. Nah makanya betul-betul memang dengan telatnya ini luar biasa, namun tidak ada kata terlambat ya dalam pendidikan, masih kita gali lagi. Walaupun survei yang terbaru ini ya, membuktikan bahwa 87% mahasiswa Indonesia itu salah jurusan. Oh iya. Jadi cobalah kita lihat bapak-bapak atau ibu-ibu yang sekarang mungkin dulu kuliah, ijazahnya kan ada yang hanya ditaruh di almari, ada yang di figura dan sebagainya, tapi peran yang sekarang di masyarakat itu nggak sesuai dengan jurusan sekolahnya. Itu banyak sekali. Dan ini tidak bisa kita apa namanya, kita nggak memungkiri hal ini, memang kenyataannya demikian. Ya, makanya memang dari awal lah ya, kita seyogianya itu anak-anak kita sudah ketahuan potensinya, karena Nabi dahulu itu ya betul-betul memperhatikan potensi para sahabatnya yang masih kecil-kecil, sehingga begitu mereka balik itu sudah punya peran masing-masing ya, ya punya peran masing-masing, tidak bingung dengan dirinya. Nah, sementara kita lihat anak-anak kita saja ya saat ini, mereka mungkin sudah lulus S1 saja itu bingung kadang tuh. Padahal sudah jelas jurusannya, tapi ditanya mau kerja apa, wah kok bingung ya, kayaknya kok nggak cocok dan sebagainya. Nah ini tugas kita sebagai pendidik ya, orang tua itu hendaknya membantu mereka menemukan potensi mereka. Karena memang menemukan potensi ini adalah proses umur hidup ya. Karena sampai sekarang masalah bakat itu kan ada yang mengatakan masih misteri kan, ya. Sesuatu yang berada di dalam jiwa, terpendam dalam jiwa, maka harus butuh bantuan orang lain untuk menemukannya ya, gitu. Atau ada niat yang keliru Zat, ketika mungkin kita satu nih, kita sudah kadaluarsa penjurusannya ya, baru di atas atau di jenjang SMA lah di usia SMA itu baru mulai dijuruskan ya. Kemudian setelah itu pun ketika masuk kuliah tuh niat kita keliru juga. Ada misalkan yang kuliah itu arah yang penting saya kuliah daripada di rumah nganggur ya, betul. Atau nanti saya kuliah dengan harapan dapat gelar bisa cari kerja ya. Misalkan padahal potensinya nggak di situ ya. Mungkin apakah itu juga berpengaruh Zat? Ya, jadi kekeliruan itu yang terakhir karena memang pertama tidak kenal dirinya, tidak kenal dirinya, tidak mengetahui siapa saya, potensi saya apa, akhirnya ya pokoknya yang dia suka saja kan. Padahal tadi namanya bakat itu kan tidak hanya suka kan, apakah dia bisa di situ, apakah yang dia lakukan itu adalah bermanfaat. Kadangkala sering sekali anak-anak itu terjebak di hobi. Karena hobi dengan bakat itu beda. Beda. Ya. Jadi kalau bakat itu kan tiga tadi, suka, bisa, dan dia berguna di situ. Ya. Tapi kalau hobi itu hanya suka dan bisa saja. Iya. Ya, tidak ada gunanya, itu namanya hobi. Maka kalau orang mengatakan, oh ini bakat saya ternyata nggak ada gunanya, itu bukan bakat, itu adalah hobi. Ya. Harus kita bedakan pemirsa ya, dan mungkin juga ibu-ibu ataupun siapa saja lah yang menyaksikan acara ini, kita harus bisa membedakan antara hobi dan bakat. Ya. Kalau bakat itu adalah suka, bisa, dan berguna. Iya, betul. Ya. Tapi kalau hobi itu hanya sekedar suka dan bisa. Nah, gini Zat, kalau ternyata memang ada ya fakta yang memang kita sudah telat, sudah nggak tahu diri kita juga ya, taunya hobi kita. Kemudian setelah itu kita pun masuk kuliah, itunya sudah kadaluwasa benar. Kalau orang Jawa bilang wes kaset, gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan? Tadi kuliahnya juga salah jurusan. Kemudian apa namanya? Gak akhirnya selesai kuliah pun tadi bingung nih mau apa ini, mau kerja di tempat mana juga masih bingung. Apa yang harus kita lakukan? Jadi sebenarnya menemukan bakat itu nggak ada kata terlambat, walaupun usianya sudah dewasa, bahkan lanjut usia pun juga nggak terlambat. Saya pribadi ini pengalaman ya, saya menemukan bakat saya itu usia 45 tahun. Ya, termasuk ada juga orang yang saya pelajari, apa saya belajar dari beliau tentang bakat ini, menemukan bakatnya itu usia 59 tahun. Dan ternyata setelah menemukan itu melejit itu. Ya, melejit karena apa? Karena dia merasa bisa di situ, ya merasa suka dan betul-betul ada manfaatnya. Nah, sebelumnya ya kadangkala orang itu terjebak yang mungkin mengatakan itu bakat tapi ternyata hanya kompeten. Nah, kompeten itu apa? Dia mungkin bisa dan ada gunanya tapi ternyata nggak suka. Nggak suka. Nah, itu namanya kompeten itu. Dia hanya terampil saja. Nah, itu sering terjebak di situ. Itu buktinya kalau kita mungkin bekerja hanya kompeten saja nggak bakat, itu ya yang diharap-harap itu ketika libur. Ya, ketika hari Jumat sore satu akan mau libur itu badan sehat luar biasa kan ya. Terus bersemangat. Kalau ditanya kok semangat sekali, Pak? Oh, besok kan libur. Tapi begitu menjelang malam Senin ya, yang besok kerja itu ada namanya pening lah, ada pegel-pegel dan sebagainya. Bilang glokro. Ya, kenapa? Bayangan besok harus kerja kan enggak suka dia, walaupun mungkin dia di situ bisa dan mungkin menghasilkan ya, bermanfaat itu. Jadi makanya jangan salah menilai kita tentang masalah kompetensi, masalah hobi dan bakat ini harus jelas itu. Saya mungkin juga hampir sama dengan Ustadz ketika apa namanya, ternyata bakat yang saya miliki itu juga baru tahu setelah sekian puluh tahun gitu kan. Dan salah satunya saya juga ini, saya mungkin boleh menyampaikan terima kasih pada ibu saya. Jadi saya apa namanya, ketika kuliah itu kan di jurusan komunikasi. Waktu itu saya nggak tahu komunikasi itu seperti apa. Pokoknya yang penting masuk kuliah gitu aja kan. Nah, sampai akhirnya ketika selesai kuliah ya, kita bingung gitu artinya, oh, saya mau kerja di apa gitu kan. Ya sampai terdampar di, pernah terdampar di pabrik sepatu lah, gitu ya. Ngajar di apa, sebuah SMP lah dan seterusnya. Kemudian alhamdulillah ba'dallah ya, atas rahmat Allah dan juga salah satunya adalah doa dari ibu saya. Ibu saya itu cuma berdoa seperti ini, Seth. Apa namanya, semoga anak-anak saya itu bekerja sesuai dengan jurusannya. Oh gitu ya. Nah, apakah mungkin kita terlepas dari ini ya, penjurusan tersebut. Peran orang tua ya dalam hal ini ketika mendoakan kemudian tetap ini ya, tidak bersemangat lah dalam mungkin anaknya yang sudah kadaluarsa penjurusannya, itu cukup penting. Sangat penting sekali. Yaitu peran orang tua termasuk doa orang tua sangat penting sekali dalam hal penjurusan ini ya. Karena dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya di surat Al-Isra ayat 84 ya, kul kulu ya'malu 'ala syakilatih rabbukum 'alamu biman huwa 'ala syakilah. Katakanlah wahai Muhammad bahwa setiap orang itu akan berkarya sesuai dengan syakilahnya, yaitu sesuai dengan sifat-sifat unik dalamnya adalah bakat gitu ya. Dan Tuhan kalian yang lebih tahu siapa yang paling benar jalannya. Hanya Allah yang paling tahu tentang sebenarnya bakat anak-anak kita, termasuk bakat kita. Maka doa orang tua, dukungan orang tua sangat berpengaruh. Bagaimana kita ketahui betapa makbulnya atau mustajabnya doa-doa orang tua kita. Itu sangat berpengaruh sekali. Baik, Masya Allah. Terakhir Ustaz, sebagai penutup kita di kesempatan hari ini, apa namanya, bagaimana Ustaz, kalau tadi kan ada perbedaan antara bakat dan hobi. Kalau bakat itu ada sesuatu yang kita suka, kemudian kita bisa dan ada gunanya, ada manfaatnya. Sementara kalau hobi itu hanya sekedar suka dan bisa. Ada juga yang kompeten gitu, yang kita bisa dan berguna, namun kita gak suka. Ada juga satu lagi Tad. Apa Tad? Ya jadi dia hanya suka ya, dan berguna saja tapi gak bisa Tad. Ya itu. Ini masuk dalam kategori apa? Ya, jadi nanti kalau kita tanya ada anak, kamu pengen jadi apa anak? Aku pengen jadi dokter. Lu kenapa? Aku suka. Kenapa jadi dokter? Karena aku, karena dokter itu bermanfaat. Okay. Apa kamu bisa? Aku nggak bisa. Nah, itu ya hanya sekedar mimpi. Sudah mimpi. Bakat, hobi, kompeten dan mimpi. Mimpi. Nah, Ustaz, agar kita tidak terjatuh pada baik itu prematur ataupun kedaluwarsa, untuk mengetahui bakat kita, suatu yang kita suka, kita bisa dan kita ada manfaatnya. Adakah tips? Iya. Jadi sebagaimana kita ketahui bakat itu terpendam. Maka untuk menggalinya itu bukan dengan kita melihat wajahnya, ya, dengan melihat apa namanya, mungkin postur tubuhnya tidak. Karena terpendam dan bakat itu sifat, dan sifat itu cenderung untuk mendorong seseorang untuk berperilaku. Maka untuk menggali bakat itu adalah perbanyaklah beragam aktivitas. Ya. Jadi kalau orang itu ternyata mager, malas gerak, maka ditanya bakatnya gak bisa jawab, karena dia gak tahu mana yang suka, mana yang bisa, dan mana yang berguna. Tapi kalau dia sering mencoba-coba, ketahuan, aku sukanya ini, sukanya ini, sukanya ini, maka akan lebih mudah ketemu bakatnya. Di sisi lain, ya nanti ada juga orang yang terlalu aktif gitu. Semuanya dikerjakan, sehingga kalau ditanya, semuanya berbakat gitu. Sehingga disebut dengan multi-talenta gitu. Nah sebenarnya memang setiap orang itu memiliki bakat itu bisa sampai 3, bisa 4, bisa sampai 7. Ya karena sifat kan, ya kemudian beberapa bakat itu dikombinasikan, ya akhirnya menjadi sebuah peran gitu, ya menjadi sebuah peran. Maka makanya tip yang paling menarik ya untuk kita untuk menemukan bakatnya adalah cobalah ya dengan beragam aktivitas. Maka dengan aktivitas itulah maka kita akan tahu mana yang aku suka, mana yang aku bisa, dan mana yang